أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير: ينصرفون كل وجه ولم يقل في ينصرفون كل وجه ولم يقل في hadisnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia bercerita setelah selesai ibadah haji, maka orang-orang sudah mulai mengarah ke segala arah untuk pulang ke berbagai tempat tinggal mereka. Ya, dari berbagai mengarah ke arah yang banyak untuk meninggalkan kota Mekah. Di saat itu Rasulullah SAW berikan pengumuman, dan ini isi pengumuman Nabi: La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bayt. Ini hadisnya. La yanfiranna ahadun, tidaklah atau janganlah salah seorang berangkat pergi, hatta yakuna akhiru ahdihi, hingga akhir dari keberadaannya di Mekah ini adalah di rumah Allah atau di Ka'bah. Jadi itu yang dijadikannya akhir dari keberadaannya. Jadi disitulah dia meninggalkan kota Mekah, berangkat pulang langsung. Setelah tawaf itu dia tidak dibenarkan untuk berdiam lagi di Mekah untuk waktu yang lama, melakukan aktivitas biasa. Tidak. Yang terakhir ia jadikan dari masa keberadaannya di Mekah adalah di Ka'bah. Ini pengumuman Nabi mengingatkan orang-orang yang sudah mulai berpergian meninggalkan kota Mekah. Kemungkinan mereka tidak mengetahui itu, maka Nabi SAW sampaikan: La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdihi bil bayt. Ya, tidak dibenarkan seseorang meninggalkan Mekah kecuali dengan akhir dari masanya adalah di Mekah, ada di Ka'bah, itu tawaf, dengan melaksanakan tawaf. Ini dalil wajibnya tawaf wada, karena Nabi melarang siapapun juga untuk meninggalkan Mekah kecuali akhir dari keberadaannya itu di Ka'bah, yaitu tawaf. Kemudian itulah bunyi hadisnya. Setelah itu ada perbedaan riwayat antara riwayat guru Imam Muslim yang pertama dengan guru Imam Muslim yang kedua. Guru Imam Muslim yang pertama Sa'id bin Mansur, kemudian guru Imam Muslim yang kedua Zuhair bin Harbin. Riwayat Zuhair: yansarifuna kulla wajhin. Sementara riwayat Sa'id ada fi-nya, yansarifuna fi kulli wajhin. Ya. Yang satu mengatakan yansarifuna kulla wajhin, yang satu lagi yansarifuna fi kulli wajhin. Itu hanya perbedaan antara tambahan huruf fi saja, itu sangat diketahui oleh Imam Muslim sebagai murid. Ya, padahal mereka tidak, dia mengambilnya bukan dari satu di satu waktu di satu tempat. Nah, tetapi dia bisa membedakan perbedaan yang hanya satu huruf saja antara riwayat gurunya yang lain, satu gurunya dengan gurunya yang lain, menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala benar-benar membukakan akal dan pikiran mereka untuk mengkhidmati atau melayani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sarifuna kulla wajhin, ini riwayat Zuhair, yang sarifuna fi kulli wajhin. Maknanya tidak berbeda, cuma tambahan itu yang berbeda. Maknanya sama, yaitu meninggalkan Mekah mengarah ke arah mana asal mereka. Yang ke Indonesia-Indonesianya mungkin saat ini kan, yang arah ke Yaman, yang arah ke Syam, yang arah ke Eropanya, Turki dan seterusnya, ke Mesir, dari berbagai macam penjuru, baik itu dari tempat mereka meninggalkan tanah Arab Saudi, transportasi udaranya dan transportasi lautnya, daratnya, itu semua ada titik poinnya. Di situ mereka akan dicek, di situ keberangkatan mereka terakhir melalui darat itu ada yang terakhir, dari situ mereka meninggalkan Arab Saudi. Kemudian melalui laut juga ada pelabuhan-pelabuhan, terutama pelabuhan Jeddah. Ya, mereka meninggalkan Arab Saudi, dan saat ini atau zaman kita sekarang ini lebih banyak yang meninggalkan Saudi melalui bandara-bandara. terutama bandara Jeddah yang sekarang juga masuk bandara yang kedua yaitu Madinah, untuk meninggalkan Arab Saudi. Dan di setiap titik tersebut pasti akan didapatkan oleh setiap jemaah haji Al-Quran. Di setiap titik itu ada, setiap jemaah haji meninggalkan Arab Saudi harus membawa Al-Quran, hadiah dari Raja Arab Saudi. Setiap jemaah haji, jutaan jemaah haji yang berangkat dan meninggalkan Arab Saudi dari luar itu pasti membawa atau mendapatkan hadiah, karena mereka pintu terakhir yang mereka lalui untuk masuk ke alat transportasi mereka itu, di situ ada pembagiannya. Saya pernah juga ditugasi di bandara Arab Saudi, di bandara Madinah, untuk itu dari percetakan Arab Saudi berada di dalam bandara itu untuk membagikan Al-Quran kepada jemaah haji yang akan meninggalkan Arab Saudi dari titik tersebut. Luar biasa, sampai Al-Quran itu ke berbagai penjuru dunia yang mungkin tidak dicapai oleh Al-Quran-Al-Quran yang lain. Al-Quran cetakan Madinah itu sampai ke pelosok-pelosok dunia, sampai ke tempat yang bahkan tidak tercapai oleh alat transportasi yang biasa, yang sekarang ini sudah canggih. Saya tahu dari di Afghanistan itu ada jemaah haji, dari penuturan teman-teman kita dari sana, ada jemaah haji itu yang berasal dari celah-celah gunung batu. Mereka tidak mungkin bisa sampai ke kota kecuali mengendarai keledai. Ya, luar biasa. Dan di antara teman-teman juga bercerita, di Kashmir juga demikian. Mereka harus sampai ke kota untuk naik pesawat berangkat ke Arab Saudi, itu mesti mengendarai keledai. Dan ini yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil melaksanakan ibadah haji. وَأَذِنْ فِي النَّاسِ, panggillah kepada manusia, bilhaj, untuk melaksanakan ibadah haji. Ini azannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan disambut oleh setiap kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Ya'tina rijalan wa azdin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan, mereka datang dalam keadaan berjalan kaki, ya, wa ala kulli dhamir, dan bahkan ada yang mengendarai hewan-hewan yang kurus, hewan-hewan yang kurus yang mungkin dimaksud adalah keledai. Mereka tidak bisa berangkat haji kecuali mengendarai tersebut. Sampai Al-Qur'an ke sana, sampai Al-Qur'an itu ke sana, luar biasa keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah menyebarkan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Yansarifuna kulla wajhin wa lam yaqul fi. Yang tadi kita jelaskan ada perbedaan lafaz tetapi maknanya sama, mengarah, meninggalkan kota Mekah dari berbagai arah, dan seperti yang sekarang ini kita ketahui, ada dari lewat laut, ada lewat darat. Ada dahulu sebelum ditutup itu oleh Arab Saudi, dari Rusia ada orang pakai kendaraan darat, dari Rusia, dan itu negara-negara bahagian Rusia yang datang, termasuk dari Rusianya, dengan kendaraan-kendaraan yang kita lihat mungkin tidak layak untuk mereka bawa ke sana, tetapi sampai ke Arab Saudi membawa berbagai macam benda-benda yang mereka perjualbelikan di Arab Saudi. Kita sangat menyukai, kan jemaah haji pun hampir semuanya menyukai peralatan-peralatan yang dibawa oleh jemaah haji Rusia atau daerah bahagian Rusia. Ya, mereka membawa mobil-mobil, truk-truk yang didesain seperti rumah. Desain seperti rumah berangkat, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi beberapa tahun terakhir ini, tapi dahulunya hampir setiap tahun mereka datang. Ya, banyak sekali jemaah haji dengan melalui kendaraan. Berbulan-bulan mereka dalam perjalanan, dan ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ketika itu sudah tampak oleh Nabi SAW, mereka sudah mulai meninggalkan kota Mekah, diingatkan oleh Nabi tentang kewajiban ini, yaitu harus menjadikan tawaf di Ka'bah sebagai hak akhir dari keberadaan di Mekah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya, 3143. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Bakar bin Abi Syaibata wal lafdhu li Sa'id qala haddatsana Sufyan an ibni Tawus an abihi an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haidhi. Yang pertama tadi hadisnya secara umum tanpa ada pengecualian, bahwasanya orang yang akan jemaah haji yang meninggalkan Mekah harus akhir dari keberadaannya di Ka'bah dengan tawaf. Sementara hadis yang kedua sudah ada pengecualiannya. Kata Abdullah bin Abbas, diperintahkan manusia untuk menjadikan akhir dari keberadaan mereka di Ka'bah di Mekah adalah di Ka'bah dengan tawaf, illa kecuali annahu khuffifa, bahwasanya diberi keringanan dari atas wanita yang sedang haid. Artinya mereka tidak wajib melaksanakan tawaf dan juga tidak dikenai denda apa-apa. Mereka pulang begitu saja. Kewajiban itu sudah jatuh begitu saja dengan datangnya waktu haid mereka. Ini kelengkapan dari bunyi bab tadi, kecuali bagi wanita haid, dan ini dalilnya. Illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haidhi. Keringanan itu tidak kecuali perempuan yang sedang haid, karena mereka diberi keringanan untuk tidak melakukan tawaf tersebut. Hadis setelahnya 3144. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Yahya bin Sa'id an ibni Jurayj qala akhbarani Al-Hasan bin Muslim an Tawus قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تسدر الحائض قبل أن يكون آخر أهلها بالبيت فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصاري هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت. Ini kasus terjadi antara perbedaan pendapat antara para sahabat dan cepatnya para sahabat kembali kepada dalil. Ya, cepatnya para sahabat kembali kepada dalil. Walaupun sebelumnya mereka berpendapat berbeda, tetapi ketika mereka temukan dalil, secepatnya mereka berpegang kuat dengan dalil tersebut dan bahkan berbahagia dengan ketika mereka menemukan dalilnya. Ini kasus yang terjadi antara Zaid bin Thabit, sahabat Nabi, dengan Abdullah bin Abbas, perawi hadis yang tadi telah kita ketahui. Bercerita Tawus, muridnya Ibn Abbas, Tawus bin Kaisan, salah seorang pemimpin tabi'in, ya, Tawus, dan ini sangat keras berpegang kepada sunnah beliau ini. Bahkan beliau yang pernah berpesan kepada anaknya, jangan pernah mendengar dari ahlul bid'ah walau sepotong kata pun. Jangan pernah, ya, kata Tawus kepada anaknya Muhammad, jangan kamu pernah mendengar dari ahlul bid'ah walau sepotong kata, walau setengah kata. Tutup telingamu. Karena orang yang ahli bid'ah itu tidak menyampaikan kecuali syubhat. Dan syubhat itu luar biasa pengaruhnya. Ini pesan beliau agar kita tetap, agar anaknya tetap berada di atas sunnah. Ya, agar berada di atas sunnah dan jangan sampai mendengar apapun alasan dari ahlul bid'ah. Ya, kata beliau kepada anaknya, dan ini luar biasa menunjukkan Tawus adalah imam yang besar, imam yang mengerti tentang kewajiban seorang muslim terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia yang bercerita, kuntu ma'a ibni Abbas, saya pernah berada bersama Abdullah bin Abbas. Idh qala lahu Zaid bin Thabit. Saat itu Zaid bin Thabit protes kepada Abdullah bin Abbas, protes dan mungkin menasihatinya, tufti an tasdur al haidu qabla an yakuna akhir ahdi min bait, engkau fatwakan bahwasanya wanita yang haid tidak perlu lagi tawaf wada. Ya, tufti an tasdur al haid, untuk berangkat orang haid, wanita haid, sebelum dia tawaf di Ka'bah. Ini yang kau fatwakan. Dia mengingkari. ia mengingkari. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, dan perkataan Zaid bin Thabit kepada Abdullah bin Abbas dengan cara yang seperti itu wajar, karena Zaid bin Thabit sudah tua, Abdullah bin Abbas masih kecil, masih remaja. Maka dia mengatakan, engkau mempertawakan demikian, mengingkari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dengan penuh penghormatan kepada orang yang tua, kepada Zaid bin Thabit, ia mengatakan, imma la fasal. Kalau kamu tidak menerima, menerima atau tidak setuju dengan fatwa saya, tidak masalah. Tetapi fasal fulanatal ansariyah. Kamu tanyakan kepada seseorang wanita dari Ansar, hal amaraha bidzalika Rasulullah sallam, apakah Nabi memerintahkan dia untuk tawaf ketika dia haid pulang dari Mekah? Tanyakan kepada, karena dia yang tahu pasti, karena dia yang haid ketika itu. Tanyakan kepadanya. Ini harapan dari Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Thabit. Ada peringkasan terhadap cerita di sini. Ada keringkasan cerita. Setelah mendengar harapan dari Abdullah bin Abbas, maka Zaid bin Thabit mendatangi, menjumpai wanita Ansar ini dan menanyakan dan mendapatkan jawabannya. Setelah dia dapat jawaban, faraja'a Zaid bin Thabit ila bin Abbas, maka dia balik kembali menjumpai Abdullah bin Abbas. Ya, setelah dia melaksanakan permintaan dari Abdullah bin Abbas untuk menjumpai wanita Ansar, menanyakan langsung kepadanya, dan dia yang pernah terjadi padanya saat tentang masalah ini, dia datangi langsung, kemudian dia dapatkan jawaban dari wanita tersebut, dan dia bukan pergi begitu saja, dia balik kepada Abdullah bin Abbas lagi. Faraja'a ila Thabit Zaid bin Thabit ila bin Abbas yadhak, penuh kegembiraan, dan bahkan dia tertawa gembira. Dia tertawa gembira, puas. Wa huwa yaqul, sambil mengatakan, ma araka illa qad sadaqta. Saya meyakini, tidaklah melihat kecuali engkau yang benar. Ya, engkau yang membawa pendapat yang benar. Dia puas dengan jawaban wanita Ansar, dan dia juga mengakui benarnya Abdullah bin Abbas. Pengakuan gentle dalam masalah ini. Dia beranak kecil ini, tidak malu sedikit pun dia mengatakan, engkau yang benar, engkau yang benar. Dia datang dengan gembira, dengan puas mendapatkan ilmu, dan dia balik berpegang kepada dalil. Setelah dia mengetahui itu dalil, kemudian dia puas dan berbahagia, dan dia juga tidak sungkan-sungkan untuk mengakui ilmunya Abdullah bin Abbas. Ma araka illa qad sadaqta. Ini hadis 3144. Hadis berikutnya, kandungan dari hadis yang tadi tetap sama, wajib tawaf wada, kemudian diberi keringanan untuk wanita yang sedang haid. Ini ada dua hadis 3144, ini ada dua hadis sekaligus dua hadis sebenarnya. Ya, sekaligus dua hadis. Yang pertama hadis Abdullah bin Abbas yang memfatwakan itu berdasarkan dalil. Yang kedua hadis wanita Ansar tadi yang menceritakan mendapatkan keringanan itu adalah di samping Abdullah bin Abbas yang juga mendengar dari Nabi, itu yang ia fatwakan, dan juga hadis wanita Ansar. Ya, sekaligus memang ada dua hadis di sini, walaupun nomornya satu. Bisa kita pahami bahwasanya ada dua hadis. Yang pertama hadis Abdullah bin Abbas sampai-sampai dia memfatwakannya karena dia mendengar Nabi. Kemudian yang kedua hadis wanita Ansar yang didapatkan oleh Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. Walaupun mungkin dia lebih ditekankan kepada hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Hadis setelahnya 3145. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad bin Rumhin qala haddatsana Laits an Ibn Shihab an Abi Salamah wa Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada dua murid dari Aisyah ummul mukminin. Yang pertama Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, kemudian yang kedua Urwah bin Zubair. Kedua-duanya meriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, Aisyah bercerita atau berkata, hadat Safiyyatu bintu Huyay. Safiyyah bintu Huyai. Ini wanita yang ikut haji bersama Nabi, kemudian dia kedatangan haid. Ya, Safiyyah bintu Huyai ini haid, kata Aisyah, ba'dama afadat. Haidnya itu setelah ia melakukan tawaf ifadah. Ya, dia sudah tawaf ifadah, tawaf ifadah adalah tawaf haji, tawaf rukun. Dia sudah menyelesaikan tawaf rukun. Qalat Aisyah, fa dzakartu haidataha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat-saat itu saat-saat keberangkatan, kepergian pulang, dan diceritakan oleh Aisyah bahwasanya Safiyyah bintu Huyai ini sedang haid, dan tidak menceritakan bahwasanya dia sudah tawaf ifadah, tawaf haji. Yang ia ceritakan adalah haidnya Safiyyah bintu Huyai. Faqala Rasulullah sallam, ahabisatunahi, ahabisatunahi, pertanyaan. Dan ada kekecewaan dalam ungkapan Nabi ini, ada kekecewaan, kan dia mengatakan apakah ia menghalangi kita untuk pergi pulang beberapa waktu lagi, beberapa waktu ke depan. Menghalangi artinya, maksudnya wanita ini harus ditunggu sampai selesai haidnya, lalu dia tawaf, lalu dia tawaf. Nabi tidak memahami, tidak mengetahui bahwasanya dia sudah tawaf haji. Jadi Nabi tidak mengetahui bahwasanya Safiyyah bintu Huyai ini sudah melaksanakan tawaf rukun, sudah haji yang harus dilakukan. Maka dia ketika mendapatkan berita Safiyyah bintu Huyai ini haid, dia sudah mengambil kesimpulan dengan mengatakan ahabisatunahi, berarti dia telah menghalang-halangi kita untuk pulang. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka kafilah itu harus sama, sebagaimana mereka datang mereka harus pulang sama-sama, pulang sama-sama, tidak ada yang ditinggalkan. Itu kata Nabi, berarti dia telah menghalang-halangi kita pulang dengan menunggu dia sampai suci dan melaksanakan tawaf. Yang dipahami oleh Nabi adalah tawaf haji. Kemudian qalat, berkata Aisyah, faqultu ya Rasulullah, lalu saya katakan kepada Nabi, wahai Rasul, innaha qad kanat afadat wa tafat bil baiti thumma hadat ba'dal ifadah. Sesungguhnya Safiyyah ini sudah tawaf ifadah, dia sudah melaksanakan tawaf di Ka'bah, yaitu tawaf haji rukun. Kemudian setelah tawaf itu barulah dia haid. Setelah tawaf haji itu baru dia haid. Faqala Rasulullah SAW, faltamfir. Kalau begitu ayo kita berangkat, atau hendaklah dia berangkat meninggalkan Mekah. Jadi kasus Safiyyah binti Huyai ini kasus fakta, yaitu kejadian yang benar-benar terjadi padanya, bahwasanya dia haid dan Nabi SAW telah menjatuhkan hukum wajibnya tawaf wada atasnya, dan dia mengatakan kalau begitu kita harus, kita sekarang pulang, tidak perlu kita menunggu dia sampai suci lagi karena dia tidak wajib tawaf lagi. Setelah Nabi mengetahui bahwasanya dia sudah melaksanakan tawaf haji, tawaf rukun. Kalau seandainya dia belum tawaf haji, maka dia mesti menunggu dan tidak jatuh hukumnya karena dia tawaf rukun. Tawaf rukun. Adapun tawaf wada itu tidak mesti dilakukan dan tidak dikenai denda apa-apa, sebagaimana kata Nabi, kalau begitu ayo kita pulang, atau silakan dia pulang. Artinya bersama-sama kita, dan kita tidak mesti menunggu dia suci dan melaksanakan tawaf lagi. Itu kasus Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha. Berapa hadis tersisa? Masih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tersisa 7 hadis di bawahnya yang menunjukkan tentang wajibnya tawaf wada dan jatuh hukumnya bagi wanita yang kedatangan haid dan dia sudah tawaf wada, dia sudah tawaf haji. Kalau dia belum tawaf haji, berarti dia mesti menunggu. Dia mesti menunggu sampai suci, lalu dia tawaf. Dan tawafnya yang ini bukan tawaf wada, tetapi dia tawaf hajinya. Sekaligus tawaf itu berfungsi sebagai tawaf wada. Karena setelah dia suci, dia tawaf. Dan setelah itu kan dia langsung pulang, meninggalkan Mekah. tawaf hajinya itu berstatus sebagai sekaligus sebagai tawaf perpisahan. Artinya ini yang dimaksud oleh para ulama ketika bolehnya menggabungkan antara tawaf haji dengan tawaf wada, yaitu kasusnya bentuknya seperti itu, yaitu bagi wanita yang sedang haid dan dia menunggu dan dia sementara dia belum tawaf haji, maka dia menunggu nanti ketika dia sudah suci dia tawaf, dan tawafnya ini adalah tawaf haji, tawaf rukun, sekaligus dia sudah berpisah dengan Mekah melalui tawaf ini, tawaf haji ini, dan tawaf itu berfungsi dua, tawaf rukun dan juga sekaligus tawaf wada, walaupun tidak diniatkan karena dia sudah berfungsi sebagai tawaf perpisahan. Untuk keadaan di zaman kita sekarang ini, para ulama berfatwa bahwasanya bagi wanita yang terkait dengan jadwal penerbangan kepulangan, maka tidak akan mungkin dia menunggu, kecuali kalau memang sakit parah, itu lain kondisinya. Dan banyak jemaah haji yang terakhir kemarin itu, jemaah haji bulan haji yang lalu, itu luar biasa. Sampai petugas-petugas haji sudah pulang, mereka belum bisa juga pulang. Ada petugas-petugas haji yang memang selalu terakhir pulangnya, yang berangkat ke Mekah, ke Arab Saudi, sudah pulang semuanya, mereka yang sakit masih belum bisa pulang. Menunjukkan ini kondisi yang bukan biasa. Untuk kasus wanita haid ini, ketika jadwal penerbangan kepulangan itu sudah dipastikan, sudah ditetapkan, apakah mereka mesti menunggu? Maka para ulama memberikan fatwa tidak mesti menunggu, dan mereka dibolehkan untuk tawaf rukun ini, tawaf ifadah atau tawaf haji ini, walau dalam keadaan haid, apalagi untuk gelombang-gelombang pertama, ya, penerbangan gelombang pertama yang mereka setelah haji itu beberapa satu hari mungkin setelah selesai haji mereka harus pulang. Yang pertama kali berangkat itu tanggal 14 Zulhijjah mereka sudah pulang. Dan ketika mereka sudah belum tawaf ifadah, mereka haid, misalnya tanggal 12 mereka haid dan belum tawaf ifadah, maka mereka dibolehkan untuk tawaf ifadah untuk mengejar jadwal kepulangan mereka ke tanah air, tetapi dengan syarat menggunakan pembalut tentunya agar tidak darahnya bertumpahan sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama. Dan ini tidak perlu diperbincangkan lagi kepada wanita, karena setiap wanita sekarang ini bila menahid sudah ada pembalutnya agar tidak tumpah darahnya di Ka'bah dan ketika tawaf. Jadi mereka memfatwakan boleh tawaf ifadah. Adapun kalau seandainya dia sudah tawaf ifadah, jadwal kepulangan sudah tiba dekat, besok misalnya sekarang dia baru datang haidnya dan belum tawaf wada, sudah tawaf ifadah, berarti dia jatuh hukumnya tawaf wada baginya, dan dia boleh pulang tanpa memikirkan apa-apa, bebas, tidak ada konsekuensi apapun juga, dan dia dibenarkan untuk meninggalkan Mekah walau tanpa tawaf wada. Itu ringkasan dari pembahasan kita, dan kita baca satu hadis lagi, 3146. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya wa Ahmad bin Isa. Tiga orang guru Imam Muslim di sini, yang pertama Abu Thahir, yang kedua Harmalah, yang ketiga Ahmad bin Isa. Qala Ahmad haddatsana wa qala al-akharani akhbarana. Ahmad bin Isa menyampaikan dengan kata-kata haddatsana, sementara yang dua sebelumnya mengatakan dengan akhbarana. Guru mereka semua adalah Ibnu Wahab. أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد وقال طمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. Kata Aisyah bercerita dalam riwayat yang sekarang ini, طمثت artinya haid, ya. طمث itu darah, طمثت mengeluarkan darah haid, ya. طمثت صفية بنت حيي, Safiyyah istri Nabi bintu Huyai haid, fi hajjatil wada, pada haji wada, ikut bersama Nabi, ba'dama afadat, tahiran setelah ia melaksanakan tawaf ifadah, dan ketika itu dia belum haid, masih suci. Kemudian lanjutan dari hadisnya persis dengan hadis tadi, persis dengan hadis yang pertama, Safiyyah bintu Huyay istri Nabi ini haid, kemudian Aisyah menceritakan itu dan Nabi mengatakan berarti dia telah menghalangi kita untuk pulang, membuat kita mengundurkan kepulangan ke Madinah, karena Nabi memahami dia belum tawaf wada. Setelah Aisyah mengabarkan dia sudah tawaf wada, belum tawaf haji, maka Nabi mengatakan kita berarti menunggunya. Tetapi ketika Aisyah menyampaikan bahwasannya Safiyyah sudah melaksanakan tawaf haji, maka Nabi mengatakan berarti kita pulang bersama dan dia tidak dibebankan lagi untuk menunggu di sini sampai suci untuk melaksanakan tawaf wada. Ini hadis yang ke 3146. Sementara sisanya 6 hadis lagi kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan saya ulangi kembali, bab ini adalah bab wajibnya tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang terakhir, tawaf perpisahan dalam bahasa kita, yang merupakan hasil akhir dari keberadaan seorang jemaah haji di Mekah. Dari tawaf wada itu dia pulang dan langsung naik kendaraan berangkat meninggalkan Mekah. Bukan setelah tawaf wada itu dia pulang kemudian makan kemudian shopping-shopping lagi. Ini harus dia tawaf wada lagi. Dia harus tawaf wada lagi. Ini yang diperhatikan. Kecuali dalam proses kepulangan, setibanya di hotel dia sudah siap semuanya, bahkan sudah hendak pulang, tiba-tiba bisnya belum datang. Bahkan berjam-jam menanti, dan ini memang seringkali terjadi kasus ini. Sudah siap semuanya, barang sudah dibawa, bawaan sudah dibawa, tas koper sudah dibawa, tetapi bis angkutan belum tiba. Ada problem dengan maktabnya, dengan yang lainnya, sehingga mereka mesti menunggu beberapa jam, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam. Ini tentu tidak masuk dalam kategori pembatal tawaf wada, wabillahi taufiq. Itu saja, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.